Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada malam hari ini ad-dars kajian pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana kita telah sampai pada pembahasan penyebutan dalil dari Al-Quran Al-Karim dalam perkara menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana barakallahu fikum, kita di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah harus berada antara an-nafi dan al-itsbat. Kita menafikan dan kita menetapkan. Ada yang kita nafikan dan ada yang kita tetapkan. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan di sini menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim bahwa di sana ada yang ditetapkan oleh Allah. Di samping itu ada juga sifat-sifat yang dinafikan, yang ditiadakan dari Allah. Dalil yang pertama adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Telah kita jelaskan makna as-samad, yaitu penguasa yang sempurna di dalam kekuasaan dan kemuliaan dan keagungannya. Yang mana di dalam sifat as-samad terkandung padanya sifat-sifat Allah yang sempurna, sifat-sifat lain yang sempurna. Dan secara garis besarnya makna as-samad yaitu tasmudu ilaihi al-khalaik wa taqsiduhu fi jami'i hajatihi wa mahammatihi, yang dituju oleh seluruh makhluk-makhluk, yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk-makhluk, yang mana mereka menuju kepadanya dalam setiap atau dalam seluruh kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan mereka. Allahu ghaniyun wa nahnul fuqara. Allah itu maha kaya dan kita adalah hamba-hamba yang miskin dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Kita lanjutkan syarah halaman 37. Lam yalid lam yalid wa lam yulad ay laisa lahu waladun wala walidun, tidak lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, lam yalid wa lam yulad ay laisa lahu walad, Allah tidak memiliki anak. Wala walidun, begitu pula orang tua. Allah tidak memiliki orang tua. Dan pada ayat ini ar-rad 'alan nasara, terdapat bantahan bagi umat Nasara. Nah, barakallahu fikum. Wa musyrikil Arab alladzi nasabu lillahil walad, dan juga orang-orang musyrikin dari bangsa Arab yang mana mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Nah, dan bahkan mereka mengatakan al-malaika, para malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka bangsa Arab ketika mereka dikaruniai anak perempuan, maka akan terjadi dua keadaan. Ima anak tersebut akan dikubur hidup-hidup untuk menghindari air, celaan, rasa malu, atau dia membesarkan anak perempuan tersebut dalam keadaan menanggung malu. Nah, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada mereka, apakah mereka menetapkan bahwa mereka hanya memiliki anak laki-laki, sementara ketika mereka mendapati anak perempuan mereka merasa malu, dan justru mereka menisbatkan atau menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak perempuan. Nah, wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Begitu pula di dalam ayat ini bantahan terhadap orang-orang Nasoro. Nah, barakallahu fikum. Yang mana mereka mengatakan Al-Masih Ibnullah Subhanahu wa taala, hampir langit ini runtuh. Nah, akibat ucapan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak, wal'iyadzu billah. Ta'ala Allah amma yasifun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ai laisa lahu mukafi' wala mumatsil wala nadhir. Tidak ada baginya yang sekufu, yang semisal dan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menafikan al-mazil, an-nit, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasyahid min hadhihi surah. Ini yang penting. Asyahid min hadhihi surah. Sisi barakallahu fikum, pembahasan atau pembahasan yang penting yang diambil dari ayat ini adalah annaha tadammanat wa jama'at bainan nafi wal itsbat, bahwasanya surat ini terdapat di dalamnya atau terkandung di dalamnya penggabungan antara an-nafi dan al-itsbat, penafian, pentiadaan dan penetapan. Di dalam ayat ini atau di dalam surat Al-Ikhlas ini ada yang dinafikan dari sifat-sifat dan ada yang ditetapkan, dan banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di dalam surat ini. Faqauluhu Allahu ahad, Allahus samad. Firman Allah Subhanahu wa taala Allahu ahad, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allahus samad. Naam, padanya terdapat isbat. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-itsbat, menetapkan nama dari nama-nama Allah. Wa qauluhu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serumisal, sekufu seorang pun dengan Allah Azza wa Jalla. Padanya terdapat an-nafi. Nah, ada yang ditetapkan dan ada yang dinafikan. Beginilah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, keimanan mereka terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menetapkan tanpa menafikan. Ini adalah thariqah yang salah. Atau sebaliknya, menafikan tanpa ada menetapkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh al-Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah Mereka semua menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki satu sifat pun, dan seakan-akan tergambarkan bahwasanya na'am mereka itu beribadah kepada al-adam. Innama ya'budunal adam. Mereka itu pada dasarnya beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Karena sama sekali dari sifat-sifat Allah tiada yang ditetapkan. Kalau seandainya tidak ada yang ditetapkan, al-kibr mereka nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahmah mereka nafikan. Nah, al-quwwah mereka nafikan. Al-yad mereka nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi. Nah, tidak ada lagi. Nah, sifat-sifat yang dengannya kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Sehingga oleh karena itu mereka mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya innamahum ya'budunal adam. Sehingga oleh karena itu dikatakan, sampai-sampai dikatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-adam, dengan ketiadaan, tidak ada, maka cukup meminjam bahasa mereka. Nah, kalau seandainya bisa Allah itu disifati dengan al-adam, maka cukup meminjam bahasa mereka ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa ma wasafa bi nafsuhu fi a'dhami ayatin fi kitabih haitsu yaqul. Dan apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya dengan sifat-sifat pada ayat yang paling agung, pada ayat yang paling agung di dalam kitabnya, haitsu yaqul, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma ay la yukrithuhu wa la yuthqiluhu. Naam, yakni la ya'uduhu ay la yukrithuhu wa la yuthqiluhu, tidak memberatkan dan membebaninya. Hifdhuhuma, yakni menjaga langit dan bumi dan yang beserta isi-isinya. Wa huwal aliyul azim. Nanti akan kita jelaskan setiap kata dari ayat kursi ini pada syarah yang akan disebutkan. Wa li hadza kana man qara'a hadhil ayah fi lailatin lam yazal 'alayhi minallahi hafizun wa la yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Maka oleh karena itu, siapa saja yang membaca ayat ini pada setiap malam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaganya. Wa la yaqrabuhu syaitan, dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Nah, ini keutamaan ayat ayat kursi. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wa ma wasafa bihi nafsuhu fi a'dhami ayatin fi kitabih, dan apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya dengan sifat-sifat pada ayat yang paling agung di dalam kitabnya. Apa maksud dari perkataan Asy-Syaikh ai wadakhala fil jumlati sabiqah ma wasafallahu bihi nafsahu al-karimah fi a'zami ayatin, yakni 6. Kalimat ini masuk pada kalimat-kalimat sebelumnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan pada dirinya yang mulia. Di sana ada yang ditetapkan dan ada yang dinafikan. Dan hal tersebut ada di dalam ayat yang paling agung. Wal ayah fil lughah al-alamah. Ayat secara bahasa maknanya adalah al-alamah. Tanda. Nah, alamah. Wal muradu biha huna ta'ifatun min kitabil min kalimatil Qur'an mutamayyizatun an ghairiha bifasilatin. Wa tusamma hadhil ayah allati awradaha huna ayatul kursi li dzikril kursi fiha. Adapun yang dimaksud dengan ayat di sini secara syar'i maknanya adalah naam kumpulan dari kalimat-kalimat Al-Qur'an mutamayyizatun an ghairiha yang berbeda dari selainnya bifasilah yang terpisah atau terbedakan dengan ayat yang lain dengan adanya fasilah dengan adanya naam pembatas. Nah, dengan adanya pembatas maksudnya apa? Setiap akhir ayat barakallahu fikum. Naam, kalau kita lihat di dalam mushaf Al-Qur'an Al-Karim maka di situ ada nomor-nomor yang ditaruh ayat 1 ayat 2. Yakni di akhir dari ayat tersebut ada pemisahnya. Naam. Wa tusamma hadhil ayah dan ayat ini dinamai ayat yang disebutkan oleh Syekh dinamai dengan ayatul kursi, ayat kursi. Barakallahu fikum. Dikarenakan di dalamnya ada penyebutan al-kursi salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kursi bukan al-arsy, berbeda dengan al-arsy. Nanti akan kita jelaskan apa itu al-kursi salah satu dari makhluk Allah yang sangat-sangat besar. Wadalilu ala annaha a'zamu ayatin fil Qur'ani ma thabata fil hadithis sahih alladhi rawahu Muslim an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Adapun dalil yang menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an yaitu hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ayu ayatin fi kitabillahi a'zam ayo sebutkan ayat apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kata Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih berilmu. Faraddadaha miraran. Tsumma qala Ubay ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaan tersebut beberapa kali. Naam. Lalu Ubay menjawab ayatul kursi. Ayatul kursi. Pada dasarnya Ubay sudah tahu jawaban dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam rangka tawadhu'an karena sikap tawadhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan bahwasanya tidak ada yang lebih berilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat manusia. Nah, sehingga oleh karena itu Ubay mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Hanya saja Nabi terus mengulang pertanyaan yang sama. Akhirnya Ubay menjawab bahwasanya ayat tersebut, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi, ayat kursi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, liyahnikal ilmu abal mundhir. Maksudnya di sini bahwasanya engkau wahai Abul Mundhir, sungguh nam nasibmu mujur dengan ilmu ini. Hani'an lakal jawab. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat untuk Ubay bin Ka'ab atau Abul Mundhir dengan jawaban yang benar terkait dengan ayat kursi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayat apa yang paling agung? Lalu Ubay menjawab, ayatul kursi. Pengetahuan ini, nam barakallahu fikum, pengetahuan Ubay bin Ka'ab tentang ayat kursi ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau nam mendapatkan nasib yang mujur dengan pengetahuan ini. Nah, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat untuk Abul Mundhir, untuk Ubay bin Ka'ab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu ayat ini merupakan ayat yang agung atau bahkan ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu kauniha a'zama ayatin lima ishtamalat alaihi min itsbati asma'illahi wa sifatihi wa tanzihi amma la yaliqu bihi. Kenapa ayat ini dikatakan sebagai ayat yang paling agung? Dikarenakan pada ayat ini mengandung penetapan-penetapan dari nama-nama dan sifat Allah, dan juga di dalamnya ada tanzih, upaya penyucian dan pembersihan terhadap sesuatu atau sifat-sifat yang tidak layak untuk ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kenapa ayat ini dikatakan sebagai ayat yang paling agung? Nah, jawabannya apa? Dikarenakan pada ayat ini terdapat penetapan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di samping itu juga pada ayat ini ada sifat-sifat yang dinafikan dari Allah, disucikan dari Allah, dikarenakan sifat-sifat tersebut tidak layak dan tidak pantas untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faqauluhu ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa. Ai, maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illa huwa. Tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illa huwa, kecuali dia. Nah, wa ma siwahu fa ibadatuhu min abtalil batil. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka peribadatan kepadanya termasuk dari perkara yang paling batil. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sembahan al-haq, yang benar. Dzalika bi annallaha huwal haq. Adapun selainnya adalah al-batil. Nah, Al-Hayyu ay ad-da'im al-baqi alladhi lahu kamalul hayati walladhi la sabila lil fana' ilayhi. Al-Qayyum ay al-qa'im binafsihi. Al-Hayyu maknanya adalah ad-da'im al-baqi. Ad-da'im al-baqi, abadi dan tidak akan pernah barakallahu fikum, binasa, abadi, selama-lamanya. Alladzi lahu kamalul haya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan hidup, hidup yang paling sempurna, dan tidak ada, na'am barakallahu fikum, kematian bagi Allah, la fana'a lahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah hancur, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala al-hayyu, maha hidup. Nah, al-qayyum ay al-qa'im bi nafsihi al-muqimu li ghairihi, yang tegak dengan sendirinya, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Al-muqimu li ghairihi, justru makhluk-makhluknya butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tegak dengan sendirinya, dan dia na'am al-muqim li ghairihi, dan dia menegakkan makhluk-makhluknya. Fahuwa ghaniyun an khalqih, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari makhluknya. Wa khalquhu muhtajuna ilaihi, dan makhluk-makhluknya sangat butuh kepadanya. Disebutkan dan diriwayatkan bahwasanya sifat al-hayyum, al-hayyu dan al-qayyum merupakan sifat Allah yang sangat agung, yang mana apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut dua nama yang agung ini, nah maka niscaya permohonannya akan dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah Subhanahu wa taala dimintai, dimohon dengan menyebut dua nama ini, maka niscaya akan dikabulkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapati sebuah urusan yang sangat berat, qala, maka niscaya beliau sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu, wahai zat nam yang maha hidup, yang maha berdiri, yang maha tegak, tidak butuh kepada hamba-hambanya, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu saya beristighatsah, memohon pertolongan kepadamu. Nah, hadis dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, dan bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau sendiri, bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan kepadaku suatu hari, lihadaini al-ismaini wa huma al-hayyu al-qayyum ta'zirun azimun fi hayatil qalbi. Dua nama ini, yakni al-hayyu dan al-qayyum, dari nama-nama Allah Azza wa Jal, memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan hatiku. Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita baca sejarah beliau, kesabaran beliau, naam, kegigihan beliau di dalam talabul ilmi, di dalam berdakwah sampai beliau meninggal, ditambah lagi jihad yang beliau lakukan, dan bahkan beliau dijadikan sebagai panutan di dalam jihad, sengaja dikeluarkan oleh penguasa dari penjara untuk memberikan pengaruh positif bagi kaum muslimin untuk menghadapi bangsa Tatar yang ingin menjajah negeri Syam ketika itu, sengaja dikeluarkan. Nah, untuk dimunculkan di tengah-tengah barisan kaum muslimin untuk memompa semangat kaum muslimin, dan berhasil terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kegigihan beliau, nah, beliau orang yang berilmu, alim, banyak sifat-sifat yang mulia pada diri Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-alim, mujahid, da'i ila rabbi, sebagai juru dakwah, banyak sekali. Barakallahu fikum. Dan beliau mengatakan bahwasanya dua nama ini memiliki ta'thir, pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan hatinya. Wa idza su'ila bihi a'ta, apabila seseorang meminta dengan menyebut nama tersebut, maka niscaya akan dikabulkan. Lidalalati al-hayyu ala sifatiz dzatiyah wa dalalatil qayyum ala sifat al-fi'liyah. Al-hayyu, sifat al-hayyu, tadi kita telah kita jelaskan makna dari al-hayyu. Sifat al-hayyu menunjukkan, atau nama al-hayyu di dalamnya mengandung sifat az-zatiyah. Di dalamnya nama al-hayyu, di dalamnya mengandung sifat az-zatiyah. Nah, telah kita jelaskan bahwa setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat Allah dan tidak sebaliknya. Pada nama Al-Hayyu, barakallahu fikum, terkandung di dalamnya sifat az-zatiyah. Apa itu sifat az-zatiyah? Yaitu sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah nam selalu disifati dengan sifat tersebut dan tidak akan lepas sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Al-ilmu, Allah Maha Berilmu. Al-alim, Allah Maha Berilmu. Barakallahu fikum. Sifat ini selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu hidup. Dan bahkan kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang paling sempurna. Tidak ada yang di atasnya. Adapun Al-Qayyum, nama Al-Qayyum, padanya terkandung sifat Al-Fi'liyah. Sifat Al-Fi'liyah. Yakni Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Nah, Allah merahmati hamba-hambanya Al-Mu'minun, dan Allah menyiksa, memurkai mereka-mereka yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Naam. Kebalikan dari sifat adz-dzatiyah. Fasifatu kulluha tarji'u ila hadainil ismainil karimaini al-'azimaini. Semua sifat barakallahu fikum kembali kepada dua nama yang mulia dan agung ini. Nah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, barakallahu fikum. Semua sifat, na'am, barakallahu fikum, akan kembali kepada dua nama yang mulia ini dan agung ini. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasanya dua nama ini merupakan nama yang sangat agung, yang apabila seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama tersebut, ya hayyu ya qayyum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonannya. Kenapa demikian? Karena pada nama-nama ini, dua nama ini, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kembali kepada dua nama ini. Tanpa dua nama ini, maka tidak ada sifat-sifat tersebut. Barakallahu fikum. Karena semua sifat-sifat tersebut kembali kepada dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Likala likamali qayyumatihi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi dengan rasa kantuk wala naum dan juga tidur. Nah. As-sina an-nu'as wa huwa naumun khafifun yakunu fil 'aini faqat. Ngantuk yaitu tidur yang ringan yang hanya pada mata saja. Barakallahu fikum, sehingga tidak membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum, an-naumul khafif la yubtilul wudu. Tidak membatalkan wudu. Hanya pada mata saja. Wanaumu aqwa minas sina. Adapun tidur itu lebih berat daripada ngantuk. Wahwa akhul maut. Yang mana an-naum tidur tersebut saudara dari al-maut, kematian. Yakunu fil qalbi. Yang mana an-naum terjadi pada hati seseorang dan ini membatalkan wudunya. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari dua sifat ini. Sifat an-naum dan an-nu'as, ngantuk dan tidur. Barakallahu fikum. Nah. Untuk Allah Subhanahu wa taala sifat ini merupakan sifat yang tercela. Merupakan kekurangan kalau seandainya ditetapkan kepada Allah Azza wa Jal, maka merupakan sebuah kesempurnaan apabila sifat ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Karena an-naum merupakan kekurangan kalau seandainya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, barakallahu fikum. Telah kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya bahwasanya ketika ada sifat yang dinafikan dari Allah, na'am, maka kita akan menetapkan lawan dari sifat tersebut. Barakallahu fikum. Dinafikan dari Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Barakallahu fikum, maka kita menetapkan lawan dari sifat tersebut. Otomatis kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala lawan dari sifat tersebut. Apa itu? Kamalul hayah wal qayyumah. Al hayah wal naam qayyumiyah. Qayyumiyah. Kesempurnaan hidup, kesempurnaan al qayyumiyah. Nah, dikarenakan saking sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk tidur. Barakallahu fikum. Tidak butuh untuk mengantuk. Berbeda dengan manusia. Barakallahu fikum. Justru sifat tidur ini merupakan kesempurnaan bagi manusia. Kalau dia tidak tidur berarti dia sakit. Barakallahu fikum. Begitu pula, nam Allah itu tidak makan. Nah, kita menafikan sifat makan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau seandainya sifat ini dinafikan, nam dari manusia ini merupakan kekurangan, kebalikan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mulkan wa khalqan wa abidan, secara kepemilikan, penciptaan dan penghambaan, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki semuanya. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah dan semuanya adalah hamba-hamba Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fahuwa yamlikul alam al-ulawi was-sufali. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki alam, seluruh alam, baik yang atas ataupun yang bawah. Alam langit, tujuh langit, begitu pula alam yang bawah, semuanya adalah milik Allah. Allah yang menciptakannya dan semuanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini dars kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.